Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا wa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, pada malam ini kita melanjutkan pada bab ke-50 dari kitab Tauhid, yani babu qaulullah ta'ala, bab firman Allah ta'ala, surat Al-A'raf 190. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ayat, pada kalimat falamma asqalat da'wallaha, maka setelah sang ibu asqalat mengandung putranya, da'wallaha, maka bapak dan ibu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, da'wallaha rabbahuma, berdoa kepada Allah Rabbnya. Maka kemudian apa diantara doa yang dipanjatkan, lain ataitana saliha lanakunanna minasyakirin. Ya, jika Allah mendatangkan kepada kami, yakni a'taitana, jika Allah engkau memberikan kepada kami salihan, anak yang soleh, yakni ketika kedua orang tua berdoa kepada Allah mengatakan la in ataitana saliha, jika engkau berikan kepada kami anak yang soleh, lanakunanna minasyakirin, pasti kami menjadi orang yang bersyukur. Apa yang dimaksud anak yang soleh? Wa qauluhu, kata Syekh Utsaimin, Anak yang soleh, hal murad salahul badan atau al-murad salahul din? Apakah yang dimaksud salihan di sini baik badannya, atau salah yang dimaksud baik agamanya? Maka kalimat lain ataitana basyaron sawiyya, ketika orang tua berdoa, jika engkau memberikan kepada kami basyaron sawiyya, anak yang sempurna, yani laisa fihi aha wala naqsun, yani yang dimaksud soleh secara badan adalah anak yang sempurna, lahir dalam keadaan sempurna, tidak ada penyakit, wala naqs, tidak ada kekurangan pada badannya. Ini juga makna salihan, anak yang saleh badannya. Atau makna saleh yang kedua, salihan bidin, saleh secara agama. Sehingga kalau yang dimaksud anak yang saleh secara agama, fayakunu taqiyan qa'iman bil wajibat, yani anak yang bertakwa, anak yang menegakkan kewajiban-kewajiban. Apa yang dimaksud dalam ayat ini, soleh badannya atau soleh agamanya? Al-jawab, yashmul amrain jami'an. Maka kalimat anak yang soleh mencakup dua perkara, baik secara badan, soleh secara badan, dan soleh secara agama. Wa kathir minal mufassirin, dan banyak di kalangan ahli tafsir, lam yadhkur illa al-amra al-awwal, tidak menyebutkan kecuali yang pertama, soleh badannya. Wa huwa soleh badani. Lakin la mani' min ayyakuna syamilan li amrain jami'a. Namun di sini kata Syekh Utsaimin, tidak menghalangi makna soleh di sini mencakup dua perkara, soleh secara badan dan soleh secara agama. Itulah doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua saat mengandung, saat sang ibu sedang hamil. Keduanya berdoa, semoga anak ini menjadi anak yang saleh. Maka ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kami anak yang saleh, apa katanya? Lanakunanna minasyakirin, pasti kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Apa maksudnya? Kalau diberi anak yang soleh, kami orang tua akan bersyukur. Yang dimaksud bersyukur, yani minal qa'imin bisyukrika ala hadzal waladis salih, menjadi orang tua yang bersyukur kepada engkau ya Allah atas nikmat anak yang soleh ini. Iya, jadi orang ketika diberi anak yang soleh itu mesti harus bersyukur. Kenapa? Karena anak yang soleh nikmat yang mahal. rezeki yang mahal, rezeki yang bermanfaat, fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Maka sepantasnya ketika diberi anak yang saleh, dia bersyukur atas nikmat tersebut. Namun kata Allah, falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Namun lanjut ayat, falamma atahuma saliha, namun setelah Allah datangkan kepada keduanya, yakni bapak dan ibu, salihan, anak yang soleh, yakni ha huna hasolal matlub, di sini didapatkan apa yang diinginkan oleh orang tua, didatangkan oleh Allah anak yang soleh. Lakin an-natijah bil'aks, namun hasil yang terjadi sebaliknya. Kalau tadi dia mengatakan, kalau Allah mendatangkan kepada kami anak yang soleh, niscaya kami bersyukur. Itu ucapannya. Namun sebaliknya, setelah Allah datangkan padanya anak yang soleh, hasilnya apa? Sebaliknya, lam yahsul asyukra alladhi wa'ada Allah bihi. Ternyata kedua orang tua ini tidak berhasil melakukan syukur atas apa yang keduanya telah berjanji kepada Allah. Bal ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Justru sebaliknya, bapak dan ibu membuat tandingan, sekutu bagi Allah atas nikmat yang Allah datangkan berupa anak yang soleh. Itu yang terjadi. Ja'ala lahu syuraka. Kedua orang tua membuat syuraka, tandingan-tandingan, sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alladzina yurajihun, maka yang merajihkan pendapat salah, salahul badan, yakni yang dimaksud anak yang soleh secara badan, yakulun, mereka mengatakan, innahu law qala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka, al-jawab muta'aqib lis-syart, hada yadullu anna syirka minhuma hasala hinal ityan wa huwa shaghir. Maka di sini orang yang berbuat syirik kepada Allah, yakni terjadi muta'aqib, terjadi saat diberikan oleh Allah anak yang soleh. Maka ini menunjukkan bahwa syirik yang dilakukan ketika al-ityan, ketika anak itu lahir, wahuwa shaghir. Artinya, ketika anak lahir dalam keadaan sehat badannya, kemudian orang tua membuat sekutu bagi Allah. Wa mislu hadza la ya'rifu ayasluh fi dinihi fil mustaqbal aw la yasluh. Sehingga tafsir yang pertama, soleh secara badan berarti lahir dalam keadaan sehat. Maka yang seperti ini tidak diketahui apakah anaknya akan soleh dari sisi agamanya di waktu mendatang, atau anak tersebut tidak jadi anak yang soleh. Saat lahir badannya sehat, soleh namanya. Namun apakah di waktu mendatang agamanya menjadi baik? Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin. Sehingga soleh di sini ditafsirkan soleh secara badan. Karena kesolehan secara agama terjadi setelah waktu berikutnya, waktu mendatang. Anak berkembang, apakah perkembangan anaknya diiringi dengan bimbingan agama sehingga menjadi anak yang soleh, terjaga, atau badannya saja yang soleh, agamanya rusak. Di waktu mendatang orang tua tidak tahu. Barakallahu fik. Walihada, dari sinilah kana aktsaru al-mufassirin, dari sinilah kebanyakan ahli tafsir menafsirkan annal murad bis-shalah as-shalah al-badani. Shalah di sini adalah sholah secara badan saja. Famu'ahadatul insan rabbahu ayaf alal ibadah muqabil tafadulillah alaihi bini'mah al-ghalib anahu la yafi'u biha. Sehingga di sini orang tua yang berdoa, apa doanya? Ketika Allah memberi ataitana saliha lanakunanna minasyakirin. Jadi dia berjanji dengan Allah. Apa perjanjian dia dengan Allah azza wajal? Mu'ahadul insan, seorang berjanji dirinya dengan Allah. Ayat alal ibadah, akan melakukan suatu ibadah muqabil tafaddulillah alaih, sebagai balasan atas pemberian Allah yang diberikan kepadanya binikmah, berupa nikmat. Orang ini mengatakan, kalau Engkau ya Allah memberikan anak yang soleh, apa yang akan dilakukan? Lanakunanna minasyakirin, kami berjanji pasti akan menjadi orang yang bersyukur. Dia bersyukur kalau diberi nikmat. Apa nikmatnya? Anak yang lahir dalam keadaan sehat. Namun kata Syekh Al-Ghalib, kebanyakan secara umum annahu la yafi'u biha, kebanyakan orang itu seringnya tidak menepati janjinya kepada Allah. Contoh di dalam surat At-Taubah ayat 75, juga ayat 76. Allah Jalla wa'ala berfirman, waminhum man ahadallaha lain atana min fadlihi lanasaddaqanna walanakunnana minas salihin. Dan diantara manusia, waminhum man ahadallaha, ada orang yang berjanji kepada Allah. Apa janji dia kepada Allah? Lain atana min fadlih, jika Allah mendatangkan kepada kami dari keutamaannya, yakni nikmat-nikmatnya, lana saddaqanna, pasti kami akan bersedekah. Walanakunanna minas salihin, pasti kami menjadi orang yang soleh. Di sini manusia berjanji kepada Allah akan bersedekah, akan jadi orang yang soleh, karena sebab Allah memberikan nikmat. Berarti kalau tidak didatangkan nikmat, dia tidak akan bersedekah, tidak akan menjadi orang yang soleh. Iya. Dan ini banyak orang yang berjanji seperti itu. Walamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Setelah Allah datangkan berupa harta, keutamaan, bakhilu bihi, mereka bakhil. Mereka bakhil setelah Allah berikan harta kepadanya. Padahal sebelumnya dia mengatakan apa? Lain atana min fadli lanasaddaqanna. Kalau Allah mendatangkan kepada kami harta, kami akan bersedekah. Namun kata Allah, setelah Allah datangkan keutamaan harta kepadanya, bakhilu bihi. Ternyata mereka bakhil dengan harta itu. Watawallau, mereka berpaling. Wahum mu'ridun, dan mereka berpaling dari Allah Jalla wa'ala. Ternyata tidak menjadi orang yang soleh. Padahal sebelumnya dia berjanji, kalau saya menjadi orang yang berharta akan bersedekah. Kalau saya menjadi orang yang diberi harta akan jadi orang yang soleh. Allah katakan ternyata setelah didatangkan bakhilu bihi. Kenyataannya dia bakhil dengan hartanya. Ternyata dia bakhil dengan umurnya untuk beramal soleh. Hakada kebanyakan al-ghalib, kata Syekh Utsaimin, manusia seperti itu. Termasuk dalam ayat ini, lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau datangkan kepada kami anak yang soleh, pasti kami termasuk orang yang bersyukur. Falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka. Ternyata setelah Allah datangkan anak yang soleh, sehat badannya, ternyata apa? Kedua orang tua itu melakukan kesyirikan. Fakana minal musyrikin. Dia, yakni kedua orang tua ini, termasuk orang musyrik. La minasyakirin, bukan orang yang bersyukur. Dari sini, dari ayat ini, wabihada na'rif al-hikmah. Dari sini kita tahu hikmah min nahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nadhar. Dari sini kita tahu larangan, hikmah Nabi melarang orang bernadhar. Bernadhar itu artinya seorang ilzam. Seorang itu artinya al-ahad wal-ijab. Seorang itu berjanji kepada Allah. Ilzamul insan nafsahu bisyai'in. Bernadar itu artinya seorang berjanji kepada Allah, dirinya akan melakukan sesuatu berupa ketaatan. Itu namanya nadar. Iya. Dan nadar, li'anna nadra mu'ahad ma'allah. Nadar itu berarti berjanjinya seorang kepada Allah. Nah, seperti dia mengatakan, nazar itu ada dua. Nazar yang disebut mutlak. Nazar mutlak yakni makana syakiran syukran lillah ala ni'mah. Nazar mutlak itu artinya seorang bernazar secara mutlak karena bersyukur kepada Allah atas nikmat tertentu. Misalnya ketika seorang berhasil, ketika usaha dan usahanya berhasil, ketika hasilnya tambah banyak, dia pun bernazar, bulan depan saya umroh, sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Saya bernazar bulan depan umroh. Kenapa dia bernazar? Karena sebab nikmat yang dia dapatkan. Iya. Atau hal yang sejenis dengan itu. Artinya dia bernazar bukan karena sebab tertentu. Saya bernazar, tiba-tiba dia mengatakan, saya bernazar besok hari Senin saya puasa sunnah. Itu aja. Ya. Sehingga dia berjanji kepada Allah, dirinya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib asal. Sehingga ini harus dilaksanakan, nadar ketaatan. Yang kedua, nadar muqayyad. Apa itu nadar muqayyad? Yakni nadar ala syartin, nadar yang dilakukan karena syarat, ada syaratnya. Misal ketika istrinya sedang hamil, dokter mengvonis ini harus sesar, lalu dia mengatakan, saya bernadar kalau anak saya lahir perempuan tanpa sesar, saya akan tahajud selama sebulan, sholat malam ya'ni, dan saum yaumal isnin wal khamis selama sebulan. Maka ketika anaknya lahir perempuan tanpa sesar, ini menjadi wajib sholat tahajud bagi dia. Ini menjadi wajib saum yaumal isnin wal khamis selama sebulan. Kenapa? Dia sudah berjanji dengan Allah. Itulah yang namanya nazar. Ibadahnya orang yang bakhil. Kenapa dikatakan bakhil? Karena dia mau melakukan suatu ketaatan dengan syarat nikmat yang dia dapat, maka ini disebut nadar muqayyad. Disebutkan dalam hadis, nahan nabiyyu, Nabi SAW melarang, anin nadar, untuk bernadar. Kenapa dilarang? Dalam hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nadar tidak mendatangkan dengan kebaikan, karena berat kadang. Kadang asalnya ringan jadi berat bagi seorang. La ya'ti bi khair. Wa innama yustakhraju, tidak lain nazar keluar dari orang yang bakhil, Hadis Bukhari Muslim. Kenapa dikatakan bakhil? Karena dia mau melakukan suatu ketaatan dengan syarat. Kalau tidak terpenuhi syarat, dia tidak mau melakukannya. Maka dikatakan bakhil, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, qad dhahaba katsir, banyak di kalangan ulama rahimahullah min ahli al-ilm, ila tahrim an-nadhr, mengharamkan nazar. Wa dhahiru kalam Syekhul Islam, yang nampak dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annahu yamil ila tahrimin nadhr, li'anna Rasul, dikarenakan Rasul SAW naha anhu, melarang darinya. Wa nafa annahu ya'ti bi khair, dan menafikan, meniadakan nadar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Lihat sisi pendalilan Syekhul Islam. Idan maladhi nastafidu min amrin naha anhu Rasul, kalau begitu apa faidahnya melakukan perkara yang dilarang oleh Rasul? Wa qala innahu la ya'ti bi khair, bahkan mengatakan tidak mendatangkan kebaikan. Al-jawab, la nastafidu illal masyaqqah, karena nadar tidaklah kita mengambil faidah kecuali berat. Salat malam tahajud asalnya mustahab, bukan wajib, nafilatan lak. Namun ketika orang ini mengatakan saya bernadar kalau anak saya lahir perempuan tanpa sesar, satu bulan penuh saya sholat malam, asalnya berat bagi dia, ya. Namun karena nadar, dia harus menegakkannya. Maka nadar ilzamu anfusana bima nahnu minhu fi afiyah. Karena yang namanya nadar itu berat bagi jiwa kita, mengharuskan pada diri kita dengan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Walihada al-qawul bitahrimin nadar qawlun qawiyun jidda. Kata Syekh Utsaimin, pendapat yang mengatakan haram orang bernadar ini ucapan yang kuat sekali. Wala ya'rifu miqdar wazni hadal qawl illa man arafa as'ilatan nas, dan tidak diketahui kadar pendapat timbangan ucapan ini kecuali dari urf, kebiasaan pertanyaan orang. Orang kalau sudah bernadar karena berat itu bertanya, wa kasratuha wa ra'annahum yadhabun ila kulli 'alim, banyak yang setelah bernadar dia mendatangi setiap orang alim. Kenapa? La'allahum yajiduna khalasan mimma nadaru, barangkali ada solusi. Saya sudah bernadar ini selama sebulan penuh saya harus tahajud, selama sebulan penuh saya harus saum Senin dan Kamis. Asalnya berat bagi dia, mustahab. Ayah datang kepada si alim fulan, alim fulan, boleh enggak saya berlepas dari apa yang setelah bernadar? Itu bukti menunjukkan berat. Makanya kalau orang sudah bernadar harus ditepati. Orang kalau sudah bernadar harus ditepati. Iya. Sehingga kalau orang bernadar harus ditepati. Sudah berjanji dengan Allah. Man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk Allah, maka taatilah nadarnya. Contohnya tadi, saya bernadar kalau bisnis saya berhasil, saya bernadar akan umroh. Maka umroh menjadi hal yang harus bagi dia untuk berangkat. Kenapa? Ketaatan bukan maksiat. Ikhwati fillah, dan ini sifat orang-orang abrar. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang abrar, orang yang baik, ya, orang-orang yang baik agamanya, ibadahnya, itu sifatnya adalah yufun bin nadri. Mereka menepati nadarnya. Kalau memang dia sudah bernadar, mereka pun menepati nadarnya. Kenapa mereka menepati nadarnya? Ya khafun, karena takut kepada Allah. Yaumang kana syarruhu mustatira, di hari saat kejelekan ditampakkan oleh Allah. Ikhwati fillah, kaum muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan ini diantara hal yang harus dipahami. Jadi kalau orang sudah bernadar, harus ditepati. Jangan bernadar kemudian ditinggalkan. Nah, kemudian kata Syekh, qauluhu ja'ala lahu syuraka. Kedua orang tua setelah diberi anak yang soleh, lahir dalam keadaan sehat, hadzal walad alladhi atahumullah kana wahida, yang Allah berikan kepadanya yaitu berupa anak. Fa kaifa ja'ala fi hadzal walad syirkan au bal syuraka, bagaimana anak itu kemudian dijadikan sekutu bagi Allah? Di sini kata Syekh Utsaimin ada tiga bentuk menjadikan sekutu bagi Allah ketika keduanya diberi anak. Yang pertama, ayat taqida anna alladhi ata bihadal walad huwal wali al-fulani. Yang pertama, orang tua itu membuat sekutu bagi Allah karena meyakini bahwa yang mendatangkan anak itu adalah wali fulan al-as-salih fulani, atau yang menjadi sebab lahirnya anak soleh ini orang soleh si fulan. Fahada syirkun akbar, ini termasuk syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Karena dia telah meyakini ada selain Allah yang bisa mendatangkan anak. Li annahuma adhafa al-khalqa ila ghairillah. Dikatakan syirik akbar karena menyandarkan penciptaan anak kepada selain Allah. Ya. Wa min hadza aidan ma yujadu ba'dal umam islamiyah. Kondisi seperti ini juga didapati oleh sebagian umat Islam al-an sekarang. Fatajid al-mar'ata allati la ya'tiha al-walad. Kau dapati seorang wanita yang belum punya anak, ta'ti ila qabril wali fulani. Dia datang ke kuburan wali fulan. Kama yaz'amun annahu waliullah. Mereka anggap ini kuburan wali. Wallahu a'lam bi wilayatihi. Allah lebih tahu tentang kewaliannya. Fatakul ya sayyid fulan. Dia memanggil, ya syekh fulan, ya wali fulan, a'tini al-walad, beri saya anak. Inilah syirik akbar, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sisi yang pertama, dan kita lanjutkan insyaallah sisi yang kedua dan yang ketiga, bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh kedua orang tua ketika diberi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.